Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyara ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan contoh tadabbur Al-Quran, usaha memahami, mengkaji dan mengerti, mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di mana beliau mencontohkan di surah Az-Zariyat ayat 24 hingga ayat 30 tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama tamunya malaikat yang datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga yang akan datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Di mana di rentetan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari hasil tadabbur wa tafahum, ada banyak sisi-sisi faedah yang bisa dipetik, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah pada faedah bagaimana ayat-ayat dalam surah Az-Zariyat tersebut mengisyaratkan adanya dalil kemungkinan tegaknya, artinya kemungkinan itu mungkinnya, secara pasti tegaknya hari kiamat dengan isyarah yang lembut namun jelas, secara fasih akan terjadinya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dari tadabbur ayat surah Az-Zariyat ayat yang ke-24 hingga ayat 30, di antara faedah yang bisa dipetik adalah bagaimana ayat-ayat tersebut menyebutkan adanya berita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman kepada umat-umat yang mendustakan para rasul sebagai utusannya Allah, yang akan beliau sebutkan, yang juga mengandung penyebutan Islam wal iman dan perbedaan keduanya. Sebagaimana Sehingga kata beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan pada penjelasan beliau di halaman 46 di kitab kita, wal maksud anna masdaral asya khuluqan khalqan wa amran an ilmi rabbi wa hikmatih. Kesimpulannya bahwasannya masdarul asya, sumber semua perkara yang bersifat penciptaannya Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan syariat maupun ketetapan kauniyah, itu tidak terlepas dari maha ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wahtassat hadhil qissatu bidzikri hadainil ismaini liqtidaiha lahuma lita'ajjubin nufus min tawalladi mauludin baina abawaini la yuladu limislihi ma adatan wa khafa'il ilmi bisababi hadzal ilat. Kisah ini tentang Nabiullah Ibrahim bersama tamunya, di antaranya memberitahukan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim akan punya anak. Mengkhususkan menyebutkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, jawaban malaikat ketika istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam heran, merasa ajib, aneh, ajaib, masa dirinya akan bisa melahirkan anak dalam keadaan dia sudah tua dan sekian lama dia sudah mandul, begitu juga suaminya sudah sangat tua. Maka dijawab oleh malaikat, qalu kadzaliki qala rabbuk, demikianlah Allah taala telah berfirman demikian, telah menetapkan yang demikian. Innahuwal hakimul alim, sesungguhnya Allah zat yang maha memiliki hikmah lagi maha memiliki ilmu. Hakim, alim, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara khusus di rentetan kisah ini. Kenapa? Liqtidaiha lahuma, karena tuntutan untuk penyebutan dua nama tersebut. Apa tuntutannya? Lita'ajjubin nufus, karena terjadinya keheranan jiwa. Ya, ini istri Nabiullah Ibrahim heran ini tentang akan kelahirannya seorang anak di melalui dua insan, orang tua yang selama ini tidak akan bisa lahir, belum pernah terjadi kelahiran menimpa semisal dua insan, orang tua yang sudah tua, mandul. Hanya heran ini. Masa iya? Di surah Hud, istrinya menyatakan, istri Nabiullah Ibrahim, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li saykha inna hadza laysa'un ajib. Istrinya mengatakan, duhai, aneh sekali, apa akan bisa melahirkan dalam keadaan saya ini ajus, udah jumpu, tua renta. Wahada ba'li syekho, suamiku juga sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan, ajaib sekali. Maka malaikat pun menyatakan, ata'jabina min amrillah, apakah engkau merasa heran terhadap keputusannya Allah? Kalau memang Allah sudah memutuskan, Allah Ta'ala sudah menetapkan, nah, apakah kamu masih lagi, heran lagi kepada zat yang terhadap segala sesuatunya maha mampu? Dan ditegaskan di surah Adz-Dzariyat, dua nama Allah yang memang dari dua inilah segala penciptaan, segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumber, tidak akan keluar dari dua perkara ini. Dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan, innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah, lagi maha berilmu. Maka disebutkan dua nama ini secara khusus sebagai jawaban yang memang menuntut. Jawabannya disebutkan karena adanya keheranan istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan bisa dengan izin Allah melahirkan anak yang biasanya enggak mungkin gitu. Wa khafa'il ilmi bisababi hadzal ilat, dan secara ilmu yang demikian terhalang gitu. Kenyataannya secara ilmunya manusia itu sepertinya enggak mungkin. Wa kaunul hikmah iktadot juriyana hadil wilada ala ghairil adatil ma'rufah, maka adalah menjadi kandungan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya kelahiran di luar kebiasaan yang diketahui keumuman manusia. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sehingga malaikat pun menyatakan di surah Hud, dinyatakan qalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid, apa engkau masih heran terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Rahmatullah wa barakatuhu, rahmatnya Allah dan berkahnya Allah atas kalian, wahai keluarga Ibrahim, ahlul bait. Innahu hamidu majid, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha terpuji dan maha mulia. Ini sudah hikmah. Termasuk kandungan hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan kelahiran untuk engkau di usia yang secara keumuman akalnya orang dan bahkan ilmunya orang itu merasa gak mungkin, aneh. Maka manusiawi kalau beliau istri Nabiullah Ibrahim heran. Tapi Allah zat yang maha memiliki hikmah. Nah, ini ikhwan fillah azzaani Allah wa iyyakum. Artinya apa? Poin yang diantara poin yang kita petik adalah Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah menempatkan segala sesuatunya itu tidak keluar dari hikmahnya Allah dan ilmunya Allah. Di antaranya adalah Allah Ta'ala terhadap segala sesuatunya maha mampu, maha kuasa. Oh, menciptakan tanpa ada bapak dan ibu, Allah maha mampu. Hanya ada ibu, Allah hanya Allah maha mampu. Apalagi melahirkan anak, ada lakinya, ada perempuannya. Walaupun sudah tua, Allah maha mampu. Nah, ini sehingga pelajaran yang kita petik ikhwani fillah anzani Allah wa iyyakum, kisah ini jadikan itu penguat, setidaknya minimal penghibur bagi pasangan suami istri yang lama belum dapat keturunan. Jangan putus asa. Nah, jangan putus asa. Berdoa, berdoa, berdoa. Berusaha, berusaha, berusaha. Nah, itu. Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah. Mengakhirkan kelahiran untuk Nabiullah Ibrahim dari istrinya. Nah, istri pertamanya. Sementara istri keduanya belum lama menikah, lahir Ismail. Nah, ya ini kelahiran Ishak dari istri pertamanya. Usia sudah tua sekali. Nah, ini hikmahnya Allah Ta'ala mengandungi terjadinya kelahiran di luar kebiasaan yang diketahui oleh manusia. Fadzakara fil ayati ismil ilmi wal hikmah, maka ayat tersebut menyebutkan nama al-ilmu dan al-hikmah, al-haq, al-alim dan al-hakim, al-mutadamminu li'ilmihi subhanahu bisababi hadzal khalqi wa ghayatih, yang mengandung ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab penciptaan dan tujuannya. Allah Ta'ala menciptakan pasti ada hikmahnya. Nah, tidak mungkin Allah ciptakan dalam keadaan tanpa ada tujuan. Di antara hikmahnya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, kisah istri Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim tidak henti-hentinya berdoa untuk minta keturunan anak soleh. Nah, ketika doa itu sungguh-sungguh, walaupun Allah Ta'ala kadang tidak langsung memberikan ijabah, itu semuanya tidak keluar dari maha hikmahnya Allah dan maha berilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Ta'ala kabulkan. Ini juga di antara ikhtiar dan usaha adalah doa. Bahkan doa sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nuqayyim rahimahullah di kitab Ad-Dawa, di antara bentuk ikhtiar yang paling mujarab itu adalah doa. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak putus asa. Nah, demikian juga apa yang diresepkan kepada kita oleh Nabiullah wa Rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Yang penting. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jas. Jangan kamu pesimis, jangan kamu lemah. Jangan kamu gampang nyerah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dalam perkara yang bermanfaat bagimu, diterangkan oleh para ulama, baik manfaat secara dunia, apalagi manfaat secara agama. Nah. Wa hikmati fi wad'ihi maudu'ihi fi wad'i maudi'ahu min ghairi ikhlalin bimujibil hikmah. Dan karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam meletakkan sesuatu pas pada tempatnya, min ghairi ikhlal, tanpa ada kesalahan sedikit pun, bimujibil hikmah, karena memang sudah kemestian dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita telah ketahui, hikmah itu diantaranya wad'u syai' fi maudi'ihi, menempatkan sesuatu pas pada tempatnya, itu diantara makna hikmah. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Dan hikmah ini buah dari ilmu. Enggak mungkin kalau enggak punya ilmu kok punya hikmah. Itu. Punya ilmu, kemudian prakteknya, ilmu itu ya, prakteknya pas. Dengan sebab ilmu, kemudian dia praktekkan, dia terapkan, ilmu teori maupun terapinya itu pas. Itulah menghasilkan hikmah. Nah, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Qala rahimahullahu ta'ala, summa dzakara subhanahu qissatal malaikata fi irsalihim li ihlaki qaumi Lut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah malaikat yang Allah utus mereka untuk membinasakan kaum Lut. Nah, kaum Lut nisbah kepada Nabi Lut yang mendakwahi mereka. Awalnya Nabi Lut sebelum jadi nabi itu bersama Ibrahim alaihissalam. Nah, Lut ini anak saudaranya Ibrahim. Apa berarti? Keponakan. Ya, keponakan. Sama tinggal di Mesir. Nabiullah Ibrahim dari Mekah tinggalkan istrinya dan Ismail pergi ke Mesir. Nah, bersama Nabi Lut di situ. Kemudian Nabi Lut pindah dari Mesir ke Yordania. Nah, daerah namanya Sodom. Biasa ditulis nam Sodom. Itu, dari situlah Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka sebagai nabi, sebagai rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kaum Sodom ini, Sodom atau Sodom ini kejahatannya luar biasa dan kelakuannya yang belum pernah dilakukan oleh manusia-manusia jelek sekalipun di zaman sebelumnya. Kejahatannya adalah suka merampok. Kapan ada orang asing lewat kampung situ, dipalakin, dirampok. Nah, ditambah lagi, ya ini fahisah, perbuatan keji. Nah, sesama jenis. Laki-laki senang laki-laki. Di antara mereka. Termasuk, kalau ada orang luar bertamu di situ laki-laki, nah kok penampilannya ganteng bagus, udah. Nah, jadi sasaran mereka. Termasuk terakhir ujian untuk mereka setelah Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka dalam keadaan mereka itu membangkang, menolak dakwahnya Nabiullah Lut alaihissalam, bahkan mereka mengusir Nabi Lut alaihissalam. Nah, maka Allah Ta'ala untuk membinasakan mereka, terakhirnya Allah Ta'ala uji mereka, diutuslah malaikat menjelma manusia yang ganteng, yang rupawan. Nah, bertamu datang ke Nabi Lut alaihissalam. Siang hari datang, pas di pinggiran kota ketemu, pinggiran kampung itu, bertemu dengan dua putrinya Nabi Lut alaihissalam. Untuk nyampaikan mau bertamu. Maka disuruh datang sore hari, supaya orang kampung tidak tahu. Nah, sore menjelang gak gelap, datanglah ke Nabi Lut. Ternyata kedatangannya yang dirahasiakan itu, karena kalau nanti tahu, orang kampung tahu, datang laki-laki yang ganteng-ganteng rupawan kayak begini, wah, nah, jadi sasaran mereka. Maka disuruhlah datang di malam, di sore hari waktu gelap. Qadarullah, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, sudah kedatangannya dirahasiakan begitu, istri Nabi Lut yang bocorin ke kaumnya Nabi Lut. Nah, makanya istri Nabi Lut alaihissalam ini termasuk perempuan, seorang istri yang membangkang dalam hal ini. Nasallahu salamah wal afiyah. Kita baca keterangan beliau. Kisahnya bisa antum baca di kitab, diantaranya Al-Bidayah wa Nihayah lil Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jilid pertama. Nah, tentang kisah-kisah Nabi, diantaranya kaumnya Nabi Lut. Wa irsalil hijarah al-musawwamah alaihim. Dan Allah Ta'ala akan mengirimkan siksaan berupa dihujani batu. Yang batu itu musawwamah. Musawwamah itu mu'allamah. Sudah ada tandanya. Batu itu sudah ada namanya. Ini yang ngenai si fulan. Ada sudah namanya di situ. Gak ada yang luput. Nah, batu itu sudah ditandai. Wa irsalil hijaratil musawwamati alaihim. Wa fi hadza yataḍammanu tasdīqa rasulihi wa ihlākal mukadzdzibīna lahum. Dalam hal ini ada pelajaran. Beliau menyimpulkan saja. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kisahnya kaumnya Nabi Lut yang mendapatkan dakwah dari Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabiullah Lut, disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Naam, surah Al-A'raf ayat 80 ke atas. Surah Hud ayat 69 ke atas. Kemudian surah Al-Hijr ayat 51 ke atas. Surah As-Su'ara ayat 160 ke atas. Surah An-Naml 54 ke atas. Surah Al-Ankabut ayat 28 ke atas. Surah As-Saffat ayat 133 ke atas. Surah Adz-Dzariyat ayat 31 ke atas. Surah Al-Qamar ayat 33 ke atas. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, kesimpulan di antara faedahnya dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, fi hadza ma yataḍammanu tasdīqa rasulihi wa ihlākal mukadzdzibīna lahum. Semisal kisah ini mengandung pelajaran berupa tasdīqa rasulihi. Benarnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, benarnya para rasul. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Dari sisi apa? Rasul dakwah kepada mereka sebagaimana sifatnya adalah basiro wa nadhiro. Itu semua para rasul. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan serta ancaman. Memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau menyambut dakwah mereka, mengimani Allah dan mengimani mereka sebagai rasulnya Allah, mentaati Allah dan mentaati mereka, beriman, itu dikasih kabar gembira. Kabar gembira itu kebahagiaan dunia akhirat, bukan sebatas akhirat saja, dunia akhirat. Sebagaimana mereka juga nadhira, memberikan peringatan serta ancaman. Kalau mendustakan Allah, mendustakan para rasul, kalau tetap saja kufur. Nah, di antaranya ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, Nabi Lut ini juga basira wa nadhira, sampai kaumnya yang membangkang luar biasa itu justru memusuhi beliau, mengusir beliau, menganggap beliau, mencap beliau sok suci dan sebagainya. Bahkan mereka nantang untuk didatangkan azab. Kalau memang Nabi Lut itu memang benar, coba mintakan untuk datang azab buat kami. Kata mereka begitu. Ini saking luar biasanya mereka. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antaranya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-29. A'innakum latatuna rijala wa taqta'una sabila wa taqtuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawab qaumihi. Maka tidaklah yang menjadi jawaban kaumnya illa angqalu, kecuali kaumnya mengatakan i'tina bi azabilah in kunta minas shodiqin. Coba datangkan azabnya Allah kalau memang engkau termasuk orang-orang yang benar. Kaumnya nantang malah. Ikhwan fillah Allah ya. Maka Nabiullah Lut alaihissalam berdoa kepada Allah untuk Allah Ta'ala datangkan apa yang menjadi permintaan mereka berupa azab. Dan kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah azani Allah yakum. Di sini mengandung benarnya para rasul wa ihlakal mukadzibina lahum, dan Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini pelajaran bagi kita. Bedanya kalau kita, bedanya ikhwan, ini sebab dakwahnya Nabi, sebab doanya Rasul alaihi salatu wasalam untuk umatnya. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam berdoa untuk umatnya agar umatnya ini tidak diazab. Yang bisa membinasakan seluruh umat. Itu, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayangnya Rasul berdoa untuk umatnya supaya umatnya ini tidak diazab yang bisa membinasakan seluruh umatnya Rasul, dikabulkan seluruhnya. Tapi kalau membinasakan mungkin satu kampung, dua kampung, bahkan satu negara bisa. Tapi yang dikabulkan oleh Allah membinasakan seluruhnya. Beda dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu manakala mereka kafir, dibinasakan habis semuanya. Ini keistimewaan kita umatnya Rasul, diberi ikhwan fillah jazakumullah kesempatan. Padahal dosanya umatnya Rasul ini kalau dilihat itu seluruh bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa umat dahulu ada semua sudah. Termasuk dosanya kaum Lut, homoseksual, ada di tengah-tengah umat ini sudah. Kenapa tidak dibinasakan seperti kaumnya Lut? Di antaranya sebab doanya Rasul. Agar apa? yang lain yang masih Allah Ta'ala beri kesempatan hidup yang belum diadab oleh Allah, mengambil pelajaran untuk kembali taubat kepada Allah. Makanya liudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala timpakan kepada mereka akibat dari apa yang mereka perbuat. Sebagian apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Itu umat ini masih diberi kesempatan. Nah, kalau umat-umat dahulu, habis. Nah, ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Wadalalatu alal ma'adi wasawabi wal iqab. Ini sekaligus ada pelajaran yang menunjukkan adanya ma'ad, hari kiamat. Ini contoh kejadian-kejadian meninggalnya satu orang itu kan sudah menunjukkan kiamat. Namanya kiamat sugro. Musibah-musibah yang menimpa itu kiamat sugro. Allah maha mampu membinasakan satu umat habis dari umat-umat terdahulu. Allah pun maha mampu nanti membinasakan seluruh manusia yang masih hidup. Alam semesta ini semuanya hancur lebur dengan datangnya kiamat. Allah maha mampu. Itu pelajaran dari umat-umat terdahulu bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan akan datangnya kiamat. Wasawab, juga adanya pahala. Kenapa? Allah Ta'ala selamatkan bagi orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Nuh. Orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh naik kapal, selamat. Yang gak mau naik kapal dari kalangan orang-orang yang tidak beriman memang diadab habis dengan banjir bandang. Sampai anaknya Nabi Nuh sendiri yang dia lari ke gunung merasa selamat. Kan kalau banjir kan memang menyelamatkannya ke dataran tinggi, ke gunung. Gak selamat juga. Nah, yang beriman selamat. Kasih pahala oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Begitu juga kisahnya Nabi Lut. Ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum. Nabi Lut diberitahu oleh malaikat untuk segera pergi malam ini juga. Karena azabnya Allah terjadi waktu subuh. Nah, dan subuh kan sudah dekat. Kamu keluar kampung dengan sembunyi-sembunyi. Biar mereka tidak ada yang tahu. Ya, maka beliau keluar. Ada yang menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nukasir dalam kitab Bidayah wa Nihayah beliau, cuman dengan dua anak perempuannya. Nabi Lut ini punya anak dua perempuan semua. Istrinya tidak, karena istrinya tadi berkhianat. Dia termasuk minal ghabirin, orang-orang yang tertinggal, tidak diajak oleh Nabi Lut. Nah, dan dua anaknya perempuan yang pergi. Istrinya termasuk yang kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, berkhianat. Ini menunjukkan adanya sawab wal iqab dan siksa. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Nanti atau lanjutannya kita nanti akan ambil faedah yang lain. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Seorang nabi pun ya di antara keluarganya itu juga menjadi ujian, menjadi fitnah. Ada yang nabi diuji dengan anak yang membangkang. Ada nabi yang diuji bapaknya. Ada nabi yang diuji istrinya. Ada nabi yang diuji pamannya yang tidak mau beriman. Padahal sudah sayangnya luar biasa. Demikian. Nah, loh, apakah nabi tidak mendidik keluarganya, tidak mau mendakwahinya? Sudah mendidiknya, mendakwahinya. Namun nabi itu kan tugasnya tidak lain hanyalah al-balagh, menyampaikan, menyampaikan. hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Usaha harus, tapi ikhwan hidayah di tangan Allah. Artinya kita pun berdoa kepada Allah seiring dengan usaha kita, tetap berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Naam. Nas'Allah salamah wal afiyah. Liwuku'ihi ayanan fi hadal alam. Karena terjadinya jelas-jelas, tidak bisa dipungkiri di alam semesta ini, tentang dihancurkannya umat-umat terdahulu yang membangkang, diselamatkannya umat yang beriman, yang taat. Itu. Wahada min a'domil adillah ad-dalati ala sidqi rusulihi wa sihhati ma ahbaru bihi an rabbihim. Ini menunjukkan sebesar-besar dalil yang menunjukkan benarnya para rasul dan benarnya apa yang mereka beritakan dari sisi Rabb mereka, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pelajaran. Pelajaran yang lainnya insyaallah taala akan kita petik pada pertemuan berikutnya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada sisi dakwah, ada sisi tarbiyah, ada sisi iman kepada takdir, ada iman kepada hari akhir, ada iman terhadap al-jaza, balasan, wasawab, dan pahala, dan sebagainya. Banyak sisi pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran itu orang yang mau tadabbur Al-Quran. Baik membaca mentadabburinya atau majelis-majelis yang membahas tentang tafsir ayat Al-Quran dan kandungan-kandungan Al-Quran. Kalau enggak ngaji, kalau enggak belajar, mana tahu. Imannya enggak nambah-nambah, bisa-bisa kurang-kurang-kurang. Nah itu. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Alhamdulillah, naktawi ada qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.